Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Fa ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita ingenjang puniko sesarengan makempal ing masjid puniko lelenggahan kangge nyinaoni urusan agama kita. Mongko insyaallah ta'ala ingenjang puniko kita badhe nerasaken ngelajengaken waosan ing kitab Durusul Muhimmah karya Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Tasi ing babagan adab-adab syar'iyah. Mongko selajengipun inggih menika bab ngengingi wat tasmid wal hamdu indal atish. Wat tasmidul atish idha hamidallah wa iyadatul marid. Lan ngucapakan alhamdulillah sasampunipun atos nggih menika sasampunipun bersin. Wa tasmitul atis idza hamidallah, lan ugi mendoakan tiang sing bersin menawi bertahmid memuji Allah kanthi ucapan yarhamukallah. Lan kaping tiga ia datul mariyut, menjenguk orang sakit. Tiga utawi sekawan adab mangke badhe kita pendet ing pelajaran enjang puniko. Sing sepindah walhamdu ba'dal atas, ingin meniko ngucapakan alhamdulillah sebagai wujud memuji dumateng Allah ba'dal atas sesampunipun bersin. Mongko yusra'u lil muslim an yahmadallaha ba'dal atas, disyariatakan kanggoning wong Islam supados bertahmid memuji Allah sesampunipun bersin. Niki ada dasar nopo sing diriwayatakan saking Abu Hurairah radiyallahu anhu, panjenenganipun ngendika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza atasa ahadukum falyakul alhamdulillah waliyakul lahu akhuhu aw sahibuhu yarhamukallah. Wa idza qala lahu yarhamukallah falyaqul yahdikumullah wa yuslih balakum. Rawahul Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza atasa ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian bersin, falyaqul, maka ucapkanlah, alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah. Waliyakul lahu akhu aw sahibuhu, dan hendaklah saudaranya atau temannya, yaitu yang mendengar orang ini mengucap alhamdulillah, untuk mendoakan yarhamukallah. Mengucapkan dengan doa yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Wa idza qala lahu yarhamukallah, maka apabila temannya mengucapkan yarhamukallah, falyakul, maka ucapkanlah, yakni orang yang bersin yang bertahmid, berdoa yahdikumullah wa yuslih balakum, semoga Allah memberikan hidayah kepada engkau dan memperbaiki keadaanmu. Hadis niki riwayat al-Imamul Bukhari. Hadis menika sahih lan sharih. Jelas tuntunanipun kanggoning wong ingkang bersin. Ajhim ataupun aj. Sudah. Niki adabnya bukan terus dia mengucapkan selain alhamdulillah. Namun dia setelahnya hendaknya mengucapkan alhamdulillah. Kenapa demikian? Dikarenakan beberapa sisi. Sebagaimana barakallahu fikum diterangkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika, innallaha yuhibbul attas wa yakrahu tasa'ub. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang yang bersin dan membenci orang yang menguap. Allah mencintai attas, orang yang bersin, dicintai. Diterangkan oleh para ulama, dikarenakan dengan bersin tersebut meringankan badan. Berbeda halnya kita niki kepengin bersin, boten bersin-bersin. Susah. Berarti dengan demikian, dikala tiang niku bersin merupakan nikmat. Gimana boten? Gak bisa bersin, sudah. Susah. Namun ketika asim, sudah. Ringan, ringan. Dan juga muncul kesemangatan. Nah, sehingga teng mriko dikala niku merupakan nikmat, sehingga layaknya nikmat yang lainnya adalah memuji kepada zat yang memberikan nikmat. Inggih menika Allah Subhanahu wa taala. Laniki ugi syariat jalaran Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, idza atasa ahadukum, atau di sini, maka fal yakul alhamdulillah, ucapkanlah alhamdulillah. Niki perintah irsyad, dawuh, arahan lan adab, sehingga diambil dening para ulama hukumipun sunnah bukan wajib. Laning hadis sanesipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika, innallaha yuhibbul attas wa yakrahu tasa'ub. Saat temene Allah cinta kepada attas, orang yang bersin, dan benci kepada tasa'ub, orang yang menguap. Maka barakallahu fikum, idza atasa ahadukum fahamidallah. Apabila salah seorang di antara kalian bersin dan dia memuji Allah Ta'ala, kana haqqan ala kulli muslimin sami'ahu, maka jadilah wajib atas setiap muslim yang mendengarnya, an yakula lahu, untuk mendoakan kepadanya dengan ucapan yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Ucapan yarhamukallah diterangkan al-imam atau Syekh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, e afadakallahu min rahmatihi, yarhamukallah, semoga Allah mencurahkan kepadamu rahmatnya. Rahmat Allah niki yang kita harapkan. Seorang tidak akan bisa melakukan satu kebaikan pun tanpa rahmat Allah. Oleh karena itu, yaitu rahmat Allah itu pertolongannya, kasih sayangnya. rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah berdikir, Allahumma innama rahmataka arju wala takilni ila nafsi. Ya Allah, innama hanyalah rahmataka, rahmatmu saja arju yang aku harapkan. Wala takilni, janganlah engkau campakkan diriku ila nafsi, pada diriku sendiri. Jangan dibiarkan tanpa pertolonganmu ya Allah. Itulah permintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan bahwasanipun rahmat Allah menika pokok. Latia ingkang bersinek mengucapkan alhamdulillah hak kangguning wong niku ditongakakan yarhamukallah. Ingkang makna yarhamukallah afadokallahu min rahmatihi allati tahsulu bihi matlubaka watanju min mahzurika. Yang mana rahmat Allah itu, semoga Allah mencurahkan rahmatnya padamu, yang mana dengan rahmat tersebut engkau akan berhasil sukses meraih cita-citamu, meraih tujuan, dan selamat dari apa yang kalian hindari, yang kalian takut padanya. Dan iki barakallahu fikum makna yarhamukallah. Dados nek kita ngaos sedela-dela dipundoakan yarhamukallah, yarhamukallah, artinya demikian. Semoga Allah memberikan rahmatnya, yaitu ghafarolaka min dambika. Semoga Allah mengampuni dosa-dosamu dan juga afadu alaika rahmatah, mencurahkan atas kalian rahmatipun. Ingkang kanti rahmat tersebut, kita niki selamat lan sukses bisa meraih cita-cita, dan selamat terhindar dari hal yang dibenci atau dihindari. Niki ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, makna ingkang agung. Demikian pula adab tasmid al-atis. Saking hadis niku wau dipendet, hendaknya kita mendoakan orang yang bersin dengan syarat idza hamidallah, apabila bertahmid memuji Allah. Menawi wonten tiyang ajhim terus alhamdulillah, mongko kita tasmid mendoakan yarhamukallah kanggo ning tiyang niku. Kados dene hadis Abi Musa al-Ashari niku ngendiko, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kula midanget Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza atasa ahadukum fahamidallaha fashammitu fa illam yahmadillah fala tushammitu. Apabila ada salah seorang di antara kalian bersin, fahamidallah, maka memuji Allah, fashammituhu, maka hendaknya dia bertasmid, yakni mengucapkan yarhamukallah. Yang mendengar niki, fa illam yahmadillah, nek wong niku sing bersin boten bertahmid, fala tushammitu, tidak perlu kau doakan rahmat. Ucapan Nabi, idza atasa ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian bersin, maksudnya sinten di antara kalian muslimin, kaum muslimin. Itu bersin kau terus mengucapkan alhamdulillah, maka hendaknya kita mengucapkan yarhamukallah. Nek boten, tidak ada tasmid baginya, al jaza min jinsil amal. Ketika mboten bertahmid kepada Allah, tidak didoakan yarhamukallah. Lah selajengipun nek wonten tiyang kafir, ucapan alhamdulillah niku gampil. Ashim, alhamdulillah. Bagaimana ucapan kita? Mboten yarhamukallah. Namun yahdikumullah, semoga Allah memberikan hidayah. Yahdikumullah. Lah ini istimalat al-Arab, wong-wong Arab niku biasani pun menggunakan yahdikumullah atau Allah yahdi, itu ungkapan kepada orang yang salah. Kalau marahi orang, Allah yahdik, semoga Allah memberi hidayah padamu. Nah, ini Allah yahdik, nah, semoga Allah memberikan hidayah supaya jadi benar. Nah, termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nalika wonten tiang kafir, bersin ing sisinipun Nabi berharap doanya Nabi. Ternyata Nabi mengucapkan yahdikumullah wa yuslih balakum. Semoga Allah memberikan hidayah kepadamu dan memperbaiki keadaanmu. Semoga Allah memberikan hidayah padamu, hidayah masuk Islam. Nah, niki barakallahu fikum, niki nexing bersin tiang kafir. Idza atasa ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian bersin, ai minal muslimin, fahamidallah kalif fa, sanes kalif summa, yang kata para ulama alfa yufidu tartib, yufidu ta'kib, ingin meniko memberikan faedah ta'kib. Ta'kib niki an yakuna sani ba'dal awal bila muhlah, hendaknya yang kedua setelah yang pertama tanpa tenggang waktu. Ini artinya acim alhamdulillah, acim alhamdulillah. Niki huruf fa sebagaimana nanti akan dipelajari dalam ilmu nahwu adalah fa yufidu tartib wa ta'kib. Boten tarohi ning ta'kib, yakni langsung tanpa adanya muhlah, jeda waktu. Qala rahimahullah berarti ajhim alhamdulillah. Barakallahu fikum. Qala wa'iyadatul marid, yaitu ketika menjenguk orang yang sakit. Qala iyadatul marid min haqqil muslimi ala akhihil muslim. Mongko menjenguk orang sakit niki termasuk hak seorang muslim atas saudaranya sesama muslim. An Abi Musa radhiyallahu anhu, diriwayatkan saking Abu Musa radhiyallahu anhu, qala panjenenganipun ngendika, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, udul marida wa at'imul ja'i'a wa kafful ani. Naam. Barakallahu fikum. Maka udul marid, jenguklah orang yang sakit. Naam barakallahu fikum. Wa at'imul ja'i, dan berikanlah makan kepada orang yang lapar. Nah, barakallahu fikum. Dalam hadis Rasul memerintahkan udul marid, jenguklah orang yang sakit. Ada perintah teng mriki. Udul marid wa at'imul ja'i, dan berikanlah makanan bagi orang yang lapar. Hadis riwayat Bukhari. Di dalam hadis Al-Qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bna Adam maridtu falam ta'udni, wahai anak Adam, aku ini sakit, maka kenapa engkau tidak menjengukku? Bingung anak Adam. Allah Subhanahu wa taala yang mencipta manusia, memberi rezeki, mengatur kehidupan, kok bisa Allah sakit? Naam. Allah berfirman, wahai bani Adam, aku sakit, kenapa engkau tidak menjengukku? Maka bertanyalah. Qala ya Rabb kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin. Wahai Allah, bagaimana aku akan menjengukmu sementara engkau adalah Rabbul alamin, Rabb semesta alam. Qala ma alimta an anna abdi fulanan marido falam ta'udhu. Bukankah engkau nam mengetahui sesungguhnya hambaku fulan dia sakit, maka engkau tidak mengunjunginya. Amma alim ta'anna kalau aulau uttahu lawajattani indahu. Al-hadis. Bukankah engkau mengetahui kalau engkau mengunjunginya, niscaya engkau akan mendapatkanku di sisinya. Allah subhanahu wa ta'ala bersama hambanya. Namun yang bersama hamba bukanlah zat wujud Allah ta'ala. Disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab akidah tentang ma'iyatullah, tentang kebersamaan Allah dengan hambanya. Datang dalam beberapa ayat, wa huwa ma'ahum aina makanu, dalam surat Al-Hasyr. Dalam surat Al-Mujadilah, wa huwa ma'ahum aina makanu, dan Allah bersama mereka dimanapun mereka berada. Dan dalam ayat yang lainnya, wa huwa ma'akum aina makuntum, dan dia bersamamu dimanapun engkau berada. Di dalam surat At-Taubah, Allah Ta'ala berfirman mengkisahkan ucapan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Naam. Yakni dalam sebab nuzul ayat surat Taubah, Rasul bersabda, yakni ma baluka ya Aba Bakrin masnaini illa wallahu salisuhuma. Tidaklah, bagaimana apa perasaanmu wahai Abu Bakar, tidaklah ada dua orang melainkan Allah yang ketiganya. Nah, ini menunjukkan Allah bersama hamba. Nanging kebersamaan Allah meniko ada dua bentuknya, yaitu bukanlah kebersamaan zat atau wujud Allah, namun yang bersama Allah, bersama hamba adalah ihatatul ilm wal kudrah, cakupan ilmu dan kudrahnya, kekuasaan Allah. Yang ini mesti akan bersama hamba kapanpun, dimanapun, dan kaya apapun. Allah memberikan kebersamaannya bersama mukminin, bersama kafirin, yakni ilmu dan pengawasan serta kudrahnya Allah. Itu bersama kita. Demikian pula yang kedua, iha mu'ayyatun khasah, kebersamaan yang khusus. Wahia ma'iyatullah li'awliya'ihi, yaitu ma'iyah Allah kepada atau bersama hamba-hambanya, wali-walinya yang bertakwa. Allah bersama wali-wali Allah yang bertakwa. Ma'iyah apa di sini? Ae nusratihi, pertolongannya. Nah, pertolongan Allah bersama dengan mereka wali-wali Allah, bukan zat Allah menyatu dengan mereka sebagaimana dipahami sebagian mutasawwifah wahlul hulul wahdatul wujud. Nah, orang-orang yang sufi yang mereka meyakini hululiyah, Allah menetap pada suatu tempat, atau wahdatul wujud, menyatunya Allah dengan wujud hamba. Niki mboten. Namun yang namanya ma'iyatullah bersama hambanya yang sifatnya khusus bagi para wali-wali dan orang yang beriman bertakwa adalah pertolongan Allah. Kalau ilmunya Allah, pengetahuannya dan kudrohnya semuanya kena. Nih, kabeh kan kening. Kafir, muslim, taat, maksiat, niku Allah bersama mereka ilmunya. Cakupan ilmunya dan cakupan kekuasaannya itu bersama mereka. Dan ucapan yang seperti ini itu juga selaras dengan akal. Seperti seorang mengatakan, berangkatlah wahai anakku, sesungguhnya doaku bersamamu. Nah, doanya bersamanya. Atau dia mengatakan, aku selalu bersamamu. Apa keridoannya? Nah, orangnya di rumah. Atau dia mengatakan, di malam hari aku berjalan bersama rembulan. Rembulannya berpisah. Apa yang bersama? Cahayanya. Sebagaimana kita mengatakan Allah bersama hambanya, bukan zat Allah yang menyatu. Namun apa? Ilmu Allah dan juga barakallahu fikum kekuasaannya. Ini ma'iyah amah. Lah kalau sampai hamba tersebut beriman, bertakwa kepada Allah, Allah bersama mereka dengan ma'iyatul khasah, pertolongannya. Naam. Maka ini dekat dengan kita rahmatnya, dekat dengan hambanya yang bertakwa dan seterusnya. Naam. Dari sifat-sifat khusus yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang bertakwa. Nah, di dalam hadis niki Allah Ta'ala mengatakan bahwasanya, bukankah kalau engkau menjenguk fulan yang sedang sakit, lawajatani indahu, bukankah engkau mendapatkan aku ada di sisinya? Rawahu Muslim. Hadis riwayat Muslim. Dan dari Thauban radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, innal muslima idza ada akhahul muslim lam yazal fi khurfatil jannah hatta yarji'a. Qila ya Rasulullah, ma khurfatul jannah? Qala jannaha. Rawahu Muslim. Hadis dari Thauban radhiyallahu anhu. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang muslim, idza ada akhahul muslima, kalau menjenguk saudaranya yang muslim, yakni iadah ini menjenguk sakit. Kalau mengunjungi, bukan sakit ziarah. Naam. Kalau di sana ada hubungan darah, silaturahim. Naam. Qala akhahu muslim, mengunjungi, menjenguk orang sakit saudaranya muslim, maka lam yazal fi khurfatil jannah, terus dia berada dalam khurfahnya jannah, khurfahnya surga, hatta yarji'a, sampai dia kembali. Para sahabat bertanya, ma khurfatul jannah, apa itu khurfah al jannah ya Rasulullah? Qala janaha, yakni janaha, taman yang banyak buah-buahannya. Rawahu Muslim. Hadis niki diriwayatkan Imam Muslim. Kita teringat hadis ini dikala kita di masa belajar, salah seorang guru kita, murid Syekh Mukbil, Syekh Jamilah Silwi, ketika itu sakit di rumahnya. Kita terhenti dari pelajaran Al-Aqidah Al-Wasitiyah ketika itu. Maka bersama teman-teman besuk ke beliau, ke rumahnya. Maka dibukakan oleh putranya dan beliau terbaring. Nah, namun masya Allah tidak nampak, kalau fisik memang, tapi tidak nampak orang yang sakit. Dalam keadaan masih belajar, membaca kitab. Kalau capek anaknya membacakan, sampai datanglah kita, disambut dengan baik, dan beliau memberikan hadiah. Hadiahnya apa? Masya Allah, jazakallahu khairan, kalian mudah-mudahan dapat hadis ini. Innal muslima, membaca hadis ini, ditanya, coba hadis siapa, riwayat siapa? Ditanya teman dari Libya, berkata, saya syekh. Dari siapa? Dari Abu Hurairah. Bukan. Siapa? Beliau Syekh Jamil Silwi hafal Sahih Muslim. Nah, jadi beliau menghafal ini, ditanya ini siapa hadis siapa, sampainya dari Thauban radhiyallahu anhu riwayat Muslim. Nah, ini beliau menghibur kita, memberikan hadiah dengan hadis ini, innal muslima idza ada akhahul muslim lam yazal fi khurfatil jannah hatta yarji'a. Qila ya Rasulullah mal khurfatul jannah, qala jannaha. Nah, barakallahu fikum, ini diantara keutamaan iadatul marid, menjenguk orang sakit. Sehingga dari sini barakallahu fikum juga alhamdulillah dalam riwayat-riwayat yang lain, menjenguk orang sakit diantaranya juga meringankan beban yang ada padanya dengan adanya doa. Didoakan, ini yang pokok sebagai bentuk cinta kita kepada sesama muslim. Naam, tahula ba'sa tahurun insyaallah. Tidak mengapa, semoga sebagai pelebur dosa insyaallah. Nah, ini diantara hal yang hendaknya diperhatikan. Dan di sana adab-adab tentang menjenguk orang sakit, naam, itu banyak. Di antaranya menanyakan bagaimana keadaan dia, memberikan motivasi kepada dia untuk selalu berharap rahmat Allah, untuk selalu berharap rahmat Allah. Kalau sakitnya semakin parah, dinasehatkan untuk banyak-banyak bertobat dan husnudzon terhadap Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan demikian pula janganlah kita membuat semakin berat, apakah dengan lamanya kita mengunjungi, kecuali kalau itu menyenangkan dia. Naam. Atau dengan kita malah bercerita hal-hal yang menjadikan semakin beban bagi dirinya. Naam. Ini barakallahu fikum, ini hendaknya adab. Namun masya Allah, para ulama kita seperti Fadilatuh Al-Imam Al-Allamah Imam Jarh wa Ta'dil Syekh Rabi bin Hadi Hafizahullah Ta'ala, beliau sakit, sakit terbaring. Datanglah tamu-tamu mereka, termasuk juga kita diberi kemudahan oleh Allah. Ustaz Ridwan, Ustaz Maimun dan kami masuk dengan mudah, disambut oleh putranya Syekh Ibrahim, Syekh Umar, Syekh Ibrahim atau Syekh Umar ketika itu. Kemudian silahkan masuk. Masuk, beliau sama sekali tidak bisa duduk. Kursinya kayak kursi rumah sakit, sama putranya terus di drat. Nah, salaman, salaman, salaman. Ditanya dari mana? Dari Indonesia ya Syekh. Nah, sudah mulai menyampaikan bimbingan-bimbingan ilmiah yang dari situlah beliau Ustaz Ridwan, Ustaz Maimun betul-betul menyaksikan bagaimana akhlaknya Syekh Rabi. Bagaimana barakallahu fikum, ini syahidnya, lagi sakit, memberikan ilmu, kuatnya ilmu Syekh Rabi. Bagaimana luasnya makrifat Syekh Rabi, tahu Indonesia ini. Kalian hati-hati, itu bahaya seperti itu. Nah, di Indonesia terjadi ini, paham beliau seluk-beluknya. Nah, di Bahrain, Ikhwan Bahrain bertanya, tahu, nah, padahal dalam keadaan sakit, ingatannya kuat. Setelah selesai kita pamitan, ada teman kita di sana yang lainnya, salah satu ikhwah ustadz kita yang sedang belajar di Madinah ketika itu. Selesai, kamu di sini belajar, iya saya talib ilmu ya, saya di Madinah, ya sudah. Kamu nanti, yang lain silahkan pulang, kamu gak boleh pulang dulu. Ada apa ini, apa ada yang rahasia apa ya? Ya. Kita tanya setelah pulang, ada apa Ustaz tadi antum ditahan? Syekh menanyakan, kamu, saya itu kemarin kepada talib jamiah memberikan uang satu orang 5.000 rial. Kalau kali 4 berapa? Kali 4.000? Hah? Berapa ya? Kali 4.000, 20 juta. Syekh Rabi ngasih satu orang 20 juta, tahu talib jamiah. Talibul ilmi susah kehidupannya sudah. Dari uangnya Syekh Rabi 5.000, sudah dapat belum? Sudah Syekh. Kalau sudah enggak dikasih lagi di sini. Yang orang Tajikistan belum kasih 5.000 real, bukan 5.000 rupiah ya, 5.000 real. Subhanallah. Karimnya Syekh Rabi. Lah ini orang yang mencela Syekh Rabi kita yakin dia tidak pernah melihat Syekh Rabi. Atau pernah, dia tidak mengenal. Atau kenal, namun dia membenci. Nah ini, sehingga harus demikian. Sehingga para ulama menjadikan orang yang benci kepada Syekh Rabi ima sinfaini. Orang yang bodoh yu'alam, tidak kenal, diberitahu siapa Syekh Rabi. Atau orang yang dia itu tahu, namun orang yang dol, hasid, orang yang sesat, dan dia itu hasad. Nah, lah kalau orang yang tahu, masya Allah, lihat masya Allah ini. Dulu kita belajar sebulan penuh. Bulan Ramadan di rumah beliau ketika masih di Mekah. Sebelum maghrib beliau ngajar apa? Ngajar tafsir. Tafsir Ibnu Katsir dibacakan oleh Syekh Husain, dibacakan, beliau baca, Syekh Rabi mensyarah. Setelah menjelang maghrib kurang lebih 5 menit sudah berhenti. Tafadhalu. Silakan. Naik ke lantai 2 rumah beliau, kemudian beliau 4 lantai rumahnya ketika itu. Lantai 2, lantai 1 sudah semuanya makanan buka. Nah, gratis. Nah, tidak ada masya Allah yang ngaji meludah keluar sana. Nanti kalau sudah masuk semuanya sudah gerubung makanan sudah. Kalau sudah ini. Ini Syekh Rabi sudah tidak barakallahu fikum. Lah ketika haji sebagai misal, beliau ngundang para thullabul ilmi datang, lebih-lebih yang sedang haji. Dikasih bimbingan-bimbingan ilmiah, kemudian tafadhalu makan. Makan apa? Makan daging unta, ada yang sapi, makan gratis sepuasnya, prasmanan sudah. Bukan dibagi, prasmanan kita ngambil sendiri. Masyaallah. Lah ini karimnya beliau, masyaallah ya. Jadi jangan antum masya Allah ini ya, saya yakin dia orang yang tidak kenal atau belum pernah melihat Syekh Rabi hafizahullah, belum pernah mengenal atau kenal, namun dia itu orang yang memang sesat dan juga memang apa namanya hasad kepada beliau hafizahullah ta'ala. Nah ini ikhwani fiddin rahimakumullah, ini diantara adab orang yang menjenguk orang sakit. Jangan memberatkannya nam dengan yang hal-hal yang membebankan. Wallahu ta'ala ala wa'alamu bisawab. Ini yang mudah kita ambil di pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita baca. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala bisa memberikan atau terus menambahkan taufik atas kita semua, sehingga bisa menjadikan ilmu yang telah sampai kepada kita diamalkan dengan baik, dengan penuh keikhlasan. Dan semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang istiqomah di atas al-haq. Amin. Wassallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.